الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita panjatkan segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk. Satakunu al-muhadarah bi'idznillah subhanahu wa ta'ala 'an mas'alatin muhimmah tattasilu bil-rukn ats-tsani min arkan al-islam ala wa hiya as-salah. Al-hadithu ilaykum 'an al-akhta' allati yaqa'u fiha katsirun min al-musallin fi athna'i salatihim. Jadi tema kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan tema yang sangat urgen, berkaitan dengan salah satu dari rukun Islam, yaitu berkaitan dengan sholat. Dan kita ingin membahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat. Wala syakka anna sholah hiya ar-rukn ats-tsani min arkan al-islam. جاء في حديث جبريل بيان أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني وهو الصلاة. Berkaitan dengan rukun salat atau salat berkaitan dengan salah satu dari rukun-rukun Islam, hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Jibril. Demikian juga dijelaskan pula di dalam hadis Abdullah bin Umar, yang mana bunyi hadisnya buniyal islamu ala khamsin. Jadi Islam ini dibangun di atas lima pilar utama. Disebutkan di antaranya di situ yaitu mendirikan salat. Wa idza kanat as-salah hiya ar-rukn ats-tsani min arkan al-islam fala budda lil 'abd al-muslim an yuqimaha 'ala al-wajh alladhi amarahu Allah 'azza wa jalla bih. فالله تعالى يقول أقيم الصلاة فلا بد للمسلم أن يقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. Setelah kita mengetahui bahwasanya salat adalah rukun Islam, maka tentu kita harus mengerjakan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Artinya dirikanlah sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkara sholat ini. As-salatu sahihah hiya allati turithu sahibaha at-taqwa. Yaqulullahu ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wal maqsudu bis-salati huna as-salah as-sahihah التي أداها صاحبها على الوجه المطلوب. Jadi salat yang benar adalah salat yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat ini melarang dari hal-hal yang keji dan mungkar. Maka salat yang dilaksanakan dengan tuntunan yang benar, sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya dan Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, maka inilah salat yang bisa mengantarkan seorang ke dalam ketakwaan. Kathirun minan nas yaqulu inna as-salata lam tughayyir akhlaqahu wa inna as-salata lam tanhahu 'anil munkar, walakin kama qala asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, لأن هذه الصلاة هي صلاة ناقصة لم يؤديها صاحبها على الوجه المطلوب. Banyak sekali seorang yang mengerjakan sholat, akan tapi senantiasa dia masih mengerjakan perkara-perkara yang mungkar. Lalu apa faktor yang mendorong dia untuk melakukan seperti ini? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak lain karena dia mengerjakan sholat tidak sesuai dengan tuntunan syariat. الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاه التي يركع فيها القلب قبل ان تركع الجوارح ويسجد فيها القلب لله رب العالمين قبل ان تسجد هذه الجوارح فيكون القلب معلقا بالله عز وجل. Salat yang benar adalah salat yang disertai dengan amalan hati yang benar. Prakteknya adalah ketika seorang rukuk dengan anggota badannya, dia harus senantiasa dulu rukuk dengan hatinya. Ketika seorang ingin melakukan sujud dengan anggota badannya, terlebih dahulu dia sujud ya dengan hatinya. Maka inilah ya praktek sholat yang benar dan praktek yang mana hatinya ini sepenuhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. أبدأ في أخطاء المصلين وهي كثيرة جدا وقد تكلم عنها بعض العلماء بكتب مفردة من هؤلاء الشيخ مشهور بن حسن في كتابه القول المبين في أخطاء المصلين. Kita mulai insyaallah pembahasan tentang beberapa kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan salat. Banyak sekali para ulama yang memiliki karya tulis berkaitan dengan kesalahan-kesalahan seputar sholat. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Akhtaul Musallin, Al-Qaul Mubin fi Akhtaul Musallin, buah karya dari Syekh Masyhur Hasan Salman. Min tilka al-akhta awalan fi al-thiyab. Al-thiyab, ba'dun nas yalbasu thiyaban syaffafah. أي تبدي العورة وهذا لا شك أنه لا يجوز. Di antara kesalahan yang pertama adalah banyak seorang yang melakukan sholat dia menggunakan pakaian yang sangat transparan sehingga nampak auratnya. كذلك بعض الناس يلبس ثيابا ضيقة تصف العورة وهذا لا شك أنه يقول العلماء لا يجوز. لأن الثوب لا بد أن يكون ساترا للعورة وأن يكون فضفاضا لا يصف كما يقول العلماء لا يصف أي العورة لا يصف ولا يشف أي ليس شفافا ولا ضيقا يصف ويحجم موضع العورة. Di antara mereka ada yang menggunakan pakaian yang sangat ketat, pakaian yang sangat ketat sehingga nampaklah lekuk tubuh auratnya. Maka ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Maka seorang yang sholat haruslah menggunakan pakaian yang longgar, kemudian tidak tergambar aurat atau tidak ada lekuk auratnya karena sempitnya pakaian yang dia pakai. Kedalika من الأخطاء في اللباس الإسبال أن يلبس ثوبا أسفل من الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. Di antara kesalahan lagi adalah seorang sholat dengan memanjangkan sarungnya atau celananya di bawah mata kaki atau dinamakan dengan isbal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang yang isbal. Ya, tidak menerima salat seorang yang isbal dalam pakaiannya. Wal isbal yu'addu min kaba'ir adh-dhunub wa la yajuz sawa'an fi dakhil as-salah aw fi kharijha. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره خيلاء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. Sedangkan isbal ini adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam إن الله لا ينظر ila rajulin jarra thawbahu khuyala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang yang memanjangkan mata kainnya atau mata memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong atau isbal. Kemudian Nabi juga bersabda, "Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar." Jadi apa-apa ya dari kain atau pakaian yang di bawah mata kaki, maka dia di dalam neraka. من الأخطاء في الثياب السدل والسدل يقول بعض العلماء إنه بمعنى الإسبال وبعضهم يقول هو أن يجعل ثوبه على عاتقيه دون أن يدخل يديه مثل من يلبس يعني مثلا يعني يجعل الثوب فوق عاتقيه ولا يدخل يديه في داخل الثوب. Kesalahan berikutnya adalah seorang berpakaian dengan cara sadel. Sadel ini banyak pentafsiran dari para ulama. Di antara pentafsiran ulama, sadel adalah isbal. Seorang menggunakan pakaian secara isbal. Sebagian lagi mengatakan seorang berpakaian tapi tidak memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan pakaiannya. Kadzalika min al-akhta في الثياب الكف الكفت وهو منهي عنه في داخل الصلاة وبعض العلماء يقول لا يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة وهو كافت لثيابه وظاهر الحديث أن النهي مختص بداخل الصلاة وهو يصلي الله أكبر ثم يعني ماذا يكون الثوب هكذا يعني يقول الله أكبر وفي داخل الصلاة يكفت ثوبه النبي صلى الله عليه هذا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله نهاني أن أكفت ثوبا أو شعرا في الصلاة الشعر كذلك بعض الناس شعره إلى مثلا هنا وهو في الصلاة في داخل الصلاة يرد شعره هذا منهي عنه. Kemudian di antara kesalahan lain adalah al-kafat. Kafat ini seorang ketika sholat, dia melinting atau melipat lengan bajunya ketika sholat. Nah, ini kata beliau, dohirnya ini terlarang ketika sholat saja, bukan di luar sholat. Tapi ketika sholat, seorang terlarang untuk melinting, ya, atau menekuk bajunya ketika sholat. Melipat bajunya. Jadi, demikian juga yang disabdakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah melarang kita untuk melipat ya pakaian ketika sholat, demikian juga mengikat rambut ketika sholat. Sebagian ada yang dia sholat dengan sibuk mengatur rambutnya, misalnya dia memakai peci atau yang lainnya, rambutnya ke depan sini, sehingga kemudian dia harus mengembalikannya lagi dan mengembalikannya lagi. Nah, ini juga merupakan hal yang merupakan mengganggu sholatnya dan kesalahan dalam sholat. كشف العاتقين في الصلاة جاء في عند البخاري مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء فبعضهم يلبس الإزار من هنا إلى تحت الركبتين ويترك هذا مكشوفا والعاتقان ليس عليهما شيء هذا منهي عنه كما قال عليه الصلاة والسلام. Kemudian di antara kesalahan lagi dalam sholat adalah seorang sholat dalam keadaan kedua punggungnya terbuka. Misalnya ada sebagian orang sholat, ya dia membawa sarung, sarung ini hanya sampai ke sini, kemudian dari sini sampai ke bawah lutut saja, sementara kedua punggungnya atau pundaknya masih terbuka. Ini adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah melarang kita untuk sholat dalam keadaan terbuka punggungnya atau kedua pundaknya. كذلك الصلاة في ثوب ليس فيه كذلك الصلاة في ثياب فيها تصاوير. Demikian juga baju-baju yang ada gambar-gambarnya. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه ثوب فيه أعلام فشغل عن الصلاة وقال اذهبوا بخميصتي هذا خذوها هذا الثوب واتوني بأنبجانية أبي جهم فإن هذه قد ألهتني عن صلاتي آنفة. إذا كان فيها زخرفات قد تشغل المصلي يصلي وهو ينظر في الزخارف، أو إذا كان أما خلفه شخص يشغله بهذه الزخارف في الصلاة. ومعلوم أن الخشوع في الصلاة مطلوب. الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Di antara kesalahan lagi adalah seorang sholat dengan pakaian bergambar-gambar, banyak gambarnya. Ya, yang mana gambar ini membuat seorang terganggu dalam kekhusyuannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai atau sholat memakai pakaian yang bergambar, maka beliau terasa terganggu dengan gambar tersebut. Maka kemudian Rasulullah berkata, berikanlah pakaian ini kepada Abu Jaham dan mintalah Abu Jaham untuk mendatangkan pakaian lain yang tidak bergambar. Dan khusyuk dalam sholat adalah merupakan sesuatu yang urgen dalam sholat seorang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam sholatnya. Amma idza kanat alaihi tasawuf insan aw hayawan fa inna hadha la yajuz. Fa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadkhul lil malaa'ika baitan fihi kalbun wala surah. Tidak diperkenankan bagi seorang sholat dalam keadaan memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul malaikatu baitan fihi tasawir." Jadi malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Kadzalika min akhtha'il musallin as-salah ila ghairi sutrah. والسترة واجبة في قول جماعة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلي إلا إلى سترة، والسترة ارتفاعها ثلثي ذراع أو أكثر من ذلك، يعني إلى هنا هذه ثلثي ذراع أو أكثر من ذلك، فلا بد للمسلم أن يصلي إلى سترة. Kemudian diantara kesalahan lagi seorang yang melakukan sholat, seorang sholat tanpa menggunakan sutroh di depannya atau pembatas di depannya. Sebagian dari para ulama bahkan menyatakan bahwasanya sutroh ini adalah wajib berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali ada sutroh pembatas di depan kalian. Kemudian ukuran daripada sutrah tadi bisa 2/3 dirok ya, 2/3 dirok atau lebih daripada itu. Kadzalika as-salah ila al-qubur la yusalli al-insan ila qabr, fa an-nabiy alaihi as-salatu was-salam yaqul la tusallu ila al-qubur, wa yaqulu alaihi as-salatu was-salam al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarah wal-hammam. Kemudian diantara kesalahan lagi adalah seorang sholat menghadap kuburan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur." Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Al ardu kulluha masajid illal maqbarah wal hammam." Jadi bumi ini atau tanah ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan WC. Walau kana al-masjid fihi qabrun wahid fa innahu la yajuz as-salah fi dhalika al-masjid kama afta bidhalika al-ulama wa alayhi yadullu hadith al-ard kulluha masjid ay tashihhu as-salatu fiha illa al-maqbarah wal hammam. Oleh karena itu di sini kalau kita mendapati di dalam masjid tadi ada kuburan, maka tidak boleh kita sholat di dalam masjid itu. Ini berdasarkan umuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu kulluha masajid illa maqbarah wal hammam. Jadi tanah ini seluruhnya masjid kecuali kuburan dan juga WC. Maka kuburan, kalau dia adalah kuburan, meskipun dia di dalam masjid, tidak diperbolehkan seorang untuk sholat di dalamnya. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها المصلون الجهر بالنية أن يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام الراتب هذا لا يجوز الجهر بالنية وعد جماعة من العلماء عدوا هذا الفعل من البدع والمحدثات فالنية محلها في القلب النية في القلب ليس يتلفظ بها في بلسانه ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. Kemudian diantara kesalahan lain dalam sholat adalah seorang menjaharkan, mengeraskan niatnya, mengeraskan bacaan niatnya. Misalnya mengatakan nawaitu an usolli faridoti kada wa kada. Saya meniatkan untuk sholat fardu ini dan itu. Maka ini adalah merupakan kesalahan di dalam sholat. Karena tempatnya niat ini di hati. Oleh karena itu, banyak sekali para ulama yang menyatakan bahwa menjaharkan atau mengeraskan niat adalah merupakan bentuk bid'ah dan juga bentuk perkara baru. Karena tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau menjaharkan atau mengeraskan bacaan niatnya. من الأخطاء عدم تحريك اللسان عند التكبير وقراءة القرآن في الصلاة فبعض الناس يعني لا يحرك لسانه وهذا لا شك أنه لا تصح صلاته كما أفتى بذلك العلماء لأن الصلاة هي أقوال وأفعال وحركات لا بد أن يفعلها المصلي. Kemudian di antara kesalahan lagi adalah seorang tidak menggerakkan lesannya ketika takbiratul ihram atau bacaan-bacaan yang lainnya dalam sholat. Sebagian ketika takbiratul ihram hanya sekedar begini. Tidak ada bacaannya sama sekali. Tidak mengatakan Allahu Akbar. Demikian juga ketika bacaan yang lainnya, dia tidak menggerakkan lesannya. Maka ketika seorang takbiratul ihram, dia tidak menggerakkan lesannya untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Kadzalika ba'dhun nas yaqul Allahu Akbar. Akbar. Akbar huwa at-tabl. Hadha at-tabl alladhi yudrab bih. Walakin yaqul Allahu Akbar. Nah. Sebagian ada yang salah dalam mengucapkan Allahu Akbar, yaitu mengatakan Allahu Akbar dengan dikasih panjang pada huruf ba-nya, Allahu Akbar. Padahal akbar itu artinya adalah kendang atau alat musik gitu. Jadi dia kendang. Maka ini merusak makna tentunya daripada makna Allahu Akbar. Kadzalika ba'dun nas yatruk raf'al yadain 'inda takbiratul ihram wa 'inda takbir lirruku' wa 'inda ar-raf' min ar-ruku' la yarfa' yadayhi. وهذا لا شك أنه مخالف للسنة والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع وإذا قام بعد الثنتين بعد التشهد الأوسط يرفع يديه. Kemudian di antara kesalahan lagi seorang tidak mengangkat tangannya baik ketika takbiratul ihram, ketika seorang melakukan rukuk atau ketika seorang berdiri dari rukuknya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ketika turun untuk rukuk dan berdiri untuk i'tidal atau berdiri dari rukuknya. Demikian juga Rasulullah mengangkat tangannya ketika selesai dari rakaat kedua dan berdiri untuk rakaat yang ketiga. Kadzalika min al-akhta an ba'd an-nas yadh'u yadayhi 'ala as-sadr wa inma yadh'aha yani yadh'u yadayhi Allahu akbar hakala 'ala as-surrah aw tahta as-surrah aw ba'dhum yamsa qalbah la yahdath al-qalb 'an illa ba'dhum hakala wa ra'ayt ba'd an-nas yusalli hakala Allahu akbar yani lams faqat. هذا كله خطأ يعني هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وبعضهم يسبلها الله أكبر هذا عند الشيعة الله أكبر هكذا السنة الله أكبر هكذا يضع يديه هكذا أو هكذا هكذا هذا الصحيح على الصدر أو تحت الصدر قليلا. Bagaimana kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat, dia tidak meletakkan tangannya di dadanya, ya. Jadi sebagian ada yang meletakkannya itu di pusarnya, ya, seperti tadi dikasih contoh oleh beliau, atau di bawah pusar. Ini jelas merupakan kesalahan. Sebagian lagi ada yang meletakkannya di sini, di hatinya, sini, di jantungnya dia. Ya, sebagian ada yang hanya sekedar begini saja, menempelkan tangannya saja. Ya, dan sebagian lagi seperti orang-orang Syiah, dia tidak bersedekap, tapi melepaskannya saja. Allahu Akbar. Jadi tidak bersedekap. Padahal yang benar adalah seorang bersedekap, ya, yes, di dadanya, seperti dua contoh tadi yang dicontohkan oleh beliau, oleh Syekh ketika beliau mencontohkan tadi, jadi tangannya diletakkan di dadanya atau di bawah dadanya sedikit seperti tadi dicontohkan. من الأخطاء رفع البصر إلى السماء في الصلاة يعني بعضهم في الصلاة الله أكبر ينظر إلى فوق هذا ما يجوز يعني بعضهم ينظر إلى السماء يعد اللمبات واحدة اثنتين ثلاث هذا منهي عنه في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا تخطفن أي قد يعمى الإنسان بسبب هذه المخالفة. Di antara kesalahan lagi adalah seorang sholat melihat ke atas, tidak ke bawah tapi yang dilihat di atas, entah melihat lampu atau melihat pemandangan yang lainnya. Nah, ini jelas kesalahan di dalam sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kalau seandainya seorang yang melihat ke atas tidak berhenti dari perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ancam dia untuk dihilangkan penglihatan dia. Maka di sini ancaman berat ketika bagi seorang yang dia salat melihat-lihat ke atas. Wa ba'd al-ulama afta bi butlan salat man yarfa' basarahu ila as-sama'. Qala li'annahu lam yastaqbil al-qibla. Istiqbal al-qibla syarat. Wallahu 'azza wa jalla yaqul fawallu wujuhakum شطر المسجد الحرام فولوا وجوهكم قالوا فإذا لم يولي وجهه إلى القبلة وإنما ولاها إلى السماء فإن صلاته باطلة هذا في قول بعض العلماء sebagian ulama bahkan ada yang memfatwakan ini fatwa dari sebagian ulama bahwa seorang yang mengangkat atau melihat ke atas maka batal sholatnya kenapa? Karena ketika itu dia tidak lagi menghadap kiblat padahal Allah berfirman Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Maka palingkanlah, hadapkanlah wajah kalian menghadap kepada masjidil haram. Sementara ketika seorang melihat ke atas, maka dia telah berpaling dari arah kiblat. Sehingga sebagian ulama ada yang berfatwa, batal sholatnya bagi seorang yang melihat ke atas. Min akhta'al musallin al-harakah wal-abad. Yani, Allah SWT, yaqra' qadil. يعني الحركة يتحرك قليل ينزل هذا قليل يرجع وقليل يفك هذه الحر هوت يعني يفتح القليل ورجع وهو في الصلاة يفعل هذه الحركات هذه الحركة لا سيما إذا أطال الإمام في الصلاة فيبدأ ينشغل بالحركات يعني هذا لا شك أنه من عدم الخشوع في الصلاة. Kemudian diantara bentuk kesalahan lagi yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang sholat, banyak bergerak untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, tanpa ada hajat, keperluan. Di antaranya seorang menggaruk-garuk ke kiri, ke kanan, ya, atau membolak-balikan pecinya atau sorbannya, kemudian membuka-buka kancing bajunya karena kepanasan, umpamanya, atau segala hal lain yang tidak ada hajat yang penting untuk melakukannya. Maka ini adalah merupakan kesalahan karena mengganggu kekhusyuan seorang ketika sholat. وجاء في حديث ضعيف من حيث الإسناد لكن معناه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتحرك في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Di sana ada hadis yang dhaif, hadis yang lemah yang menjelaskan hal tersebut, tapi ditinjau dari segi maknanya sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salat seorang yang bergerak-gerak tanpa ada hajat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya seorang ini khusyuk hatinya, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Al-khusyu' matlub fi shalah. Allah azza wa jalla qul qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nah. Padahal khusyuk adalah merupakan tuntutan di dalam seorang mengerjakan salat. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan salatnya. Wajaa fil hadits 'anil nabiy 'alaihi shalatu wassalam anna ar-rajul yuktab lahu min al-ajr fi shalah biqadr khushu'i. Fa ba'dhum yakhruj bis shalah kamilat al-ajr wa ba'dhum nisfuha wa ba'dhum thuluthuha. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, ada seorang yang salat dia mendapatkan pahala yang sempurna karena kekhusyuannya yang sempurna. Sebagian lagi hanya mendapatkan setengahnya. Sebagian lagi hanya sepertiganya dan seterusnya yang itu bergantung dari kekhusyuan dia dalam salat. Ba'dhun nas la yahris 'ala al-khushu' fi shalah wa yarahu amran 'adiyan wa yadkhul fi shalah wa huwa na'san la yakhsha. Faqad dhakara ba'dhum qissah أن رجلا جماعة كانوا يصلون وراء إمام فقرأ الإمام الفاتحة قال ولا الضالين كلهم قال آمين إلا واحد لم يقل فظن الناس أنه خاشع ولكن هو ليس بخاشع ثم قرأ الإمام سورة الشعراء وأتى إلى قول الله تعالى واغفر لأبي إنه كان من الضالين فانتبه الرجل فقال آمين. Jadi di sini yang namanya khusyuk adalah merupakan keharusan ya dalam seorang mengerjakan sholat. Karena khusyuk ini adalah merupakan roh dan inti daripada sholat. Dikisahkan bahwasanya ada sekelompok orang yang melakukan sholat. Maka sekelompok ini ketika mereka melakukan sholat di belakang imam, imam tadi mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka seluruhnya mengucapkan apa? Amin semuanya, kecuali satu orang. Orang-orang ngira dia sedang khusyuk ketika salatnya. Dan ternyata imam tadi membaca surah Asy-Syu'ara yang mana ketika itu sampai kepada ayat waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Maka kemudian dia mengucapkan amin selanjutnya. Dan ini karena kelalaian dia dalam khusyuk ketika salat. كذلك من الأخطاء تغميض العينين. بعض الناس يصلي يغمض عينيه من أجل الخشوع وهذا مخالف للسنة. وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذا كرهه العلماء وبعضهم قال إنه من فعل اليهود يغمضون عينهم في صلواتهم فالسنة يفتح عينه. Jadi diantara kesalahan yang lain adalah seorang ketika sholat dia memejamkan matanya dengan alasan untuk memperkhusyuk sholatnya. Padahal sebagaimana dinyatakan oleh para ulama diantaranya Imam Ibnul Qayyim bahwasanya memejamkan mata ketika sholat dimakruhkan, dinyatakan makruh oleh para ulama. Bahkan ini merupakan bentuk meniru-niru ya peribadatannya orang-orang Yahudi. ذلك من الأخطاء في الصلاة عدم الطمأنينة لا يطمئن في صلاته إنما يسرع في صلاته يعني سريعا يعني يصلي سريعا هذا سريع لأننا يقول في عصر السرعة نحن في زمن السرعة فيريد أن بسرعة مشغول يريد أن يبني صاروخ للمسلمين ويصنع قمر صناعي ما عنده وقت يطمئن في صلاته. فيريد بسرعة يصلي والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. Sebagian lagi melakukan kesalahan dalam sholatnya yaitu terlalu cepat dan tidak khusyuk. Jadi gerakannya sangat cepat sekali ketika sholat. Dengan alasan zaman ini adalah era yang serba cepat katanya. Maka kita segala hal harus dikerjakan dengan cepat. Kalau tidak nanti kita kalah teknologinya dengan orang barat. Mereka sudah sampai ke bulan, sudah bisa membuat teknologi nuklir dan seterusnya. Sementara kita kalau tidak cepat-cepat dalam sholat kita akan ketinggalan dengan mereka orang-orang barat. تعد من أركان الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يطمئن في صلاته قال والله لو مت على هذه الصلاة لمت على غير الفطرة. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang dia tidak khusyuk dalam salatnya. Padahal khusyuk ini adalah merupakan rukun yang paling asasi di antara rukun-rukun salat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, "Irji, fasholli fa innaka lam tusholli." Kembalilah kamu salat, ulangi salatmu karena kamu belum salat karena kamu tadi salatnya tidak khusyuk. Demikian juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah melihat seorang sholat dalam keadaan tidak khusyuk. Maka kemudian Hudzaifah mengatakan, "Lau mitta ala hadza, mitta ala ghairi fitrah." Kalau seandainya kamu mati dalam keadaan seperti ini, maka matimu bukan dalam keadaan fitrah. Kadzalika min al-akhta takrar al-Fatiha. بعض الناس يقرا الفاتحة مرتين او ثلاث. لماذا يقول هكذا اقراها؟ افتى العلماء ان هذا ليس من السنة. بل في قول لبعض الحنابلة أن الصلاة باطلة لو كرر الفاتحة، وذلك لأن الفاتحة ركن وتكرار الركن يبطل الصلاة، مثل لو كرر الركوع أو السجود مرتين أو ثلاث. ففي قول لبعض الحنابلة أن الصلاة تبطل بذلك. Kemudian di antara kesalahan lagi adalah seorang mengulang-ulang bacaan Al-Fatihahnya. Sebagian ada yang mengulang-ulangnya dua kali, tiga kali atau lebih. Maka ini merupakan kesalahan dalam seorang mengerjakan sholat. Bahkan ulama dari madhab Hanabilah mengatakan batal sholatnya. Karena dia mengulang-ulangi rukun. Sama juga seorang sekarang mengulangi salah satu rukun. Misalnya mengulang-ulang ruku atau sujud. Itu membatalkan sholat. Maka kata sebagian ulama dari kalangan Hanabilah, madhab Hambali, maka seorang yang mengulang-ulang Al-Fatihahnya juga batal salatnya. Kadzalika min al-akhta' fi ar-ruku'. Sayukabbir ar-ruku'. Jadi diantara kesalahan lagi adalah seorang ketika rukuk dia tidak meluruskan punggungnya. Kemudian ya dia ketika rukuk juga tidak meletakkan ya atau merenggangkan jari jemarinya dan meletakkan di atas lututnya. Dan ada yang meletakkannya di atas pahanya. Ada lagi yang terlalu merunduk ke bawah. Seperti tadi beliau praktekan. Ini juga kesalahan ya dalam sholat. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus ketika rukuknya, tidak terlalu matanya ini mengangkat ke atas dan tidak terlalu kepalanya ini menunduk ke bawah. Ya, maka ini praktek rukuk yang benar. Tayyib Syekh mungkin adzan awalan. Ya. Mungkin ya kita belum tanya jawab, kita jeda dulu sebentar untuk azan. Silakan. sini ada pertanyaan, apakah boleh atau dianjurkan mencari keberkahan Al-Quran? Seperti ibu hamil membaca surat Yusuf agar anaknya nanti ganteng. Atau agar bayinya nanti lahir cantik membaca surat Maryam. Atau agar sukses dan mudah urusan banyak membaca waman yattaqillah yaja'allahu makhroja. Ya Syekh, as-sa'il yakul wafakakumullah. Hal yajuzu lil mar an yatabarrak bil Qur'an. Misalu dalika antakro'a alhamilah. Masalan surat Yusuf la'allahu an yakuna waladahu masalan jamilun au taqra'u surat Maryam fala'alla an yakuna wulidat mar'ah jamilah au hatta yahsul an-najat fi amalihi au fi syughlihi yaqra'u wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja yukthir an hadha hatta yanju fi amalihi au fi syughlihi fa'al hadha ya'ni mimman sanna bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiyyah barakallahu fiikum at-tabarruk bil Qur'an yajuz. At-tabarruk bil Qur'an takun bi qira'atihi yaqul al-ulama wa bil 'amal bih wa bi tadabburihi. At-tabarruk bil Qur'an bi thalatha ashya: al-qira'ah, at-tadabbur, al-'amal. Wal Qur'an kulluhu shifaa' wa kulluhu khair. وبعض العلماء يذكر أن في بعض المواقف لا بأس أن تقرأ بعض الآيات رجاء البركة، كالحامل مثلا تقرأ سورة مريم من أجل أن يسهل حملها. وذكروا في مواضع، كل موضع له آيات محددة، لكن ليس هذا على سبيل التخصيص. فالقرآن كله بركة ويحصل به الشفاء ويحصل به المخرج من الفتن إلى غير ذلك. Jadi secara umum dikatakan bahwasanya Al-Qur'an ini berkah, mendatangkan berkah dan obat. Jadi secara umum Al-Qur'an ini adalah berkah dan obat. Dan Al-Qur'an ini atau tabaruk dengan Al-Qur'an dilandasi dengan tiga hal. Yang pertama membaca, yang kedua adalah mentadaburi, menghayati makna-makna dari Al-Qur'an. Yang ketiga adalah praktek aplikasi dengan amal. Ya, jadi tiga hal ini adalah merupakan apa namanya kunci utama di dalam seorang dia mengambil barokah dari Al-Quran. Adapun ya seorang membaca Al-Quran untuk meruqyah dirinya agar terasa ringan, maka ini diperbolehkan. Karena secara umum Al-Quran adalah obat. Misalnya seorang ketika mengalami berat, ya hamil, dia membaca surat untuk mempermudahnya, misalnya membaca surat Maryam agar terasa ringan, maka boleh karena secara umum Al-Quran adalah obat. Tapi penggunaannya harus pada tempatnya. Tidak boleh seorang mengkhususkan, misalnya tadi, ya untuk mendapatkan anak yang ganteng dan seterusnya membaca surat Yusuf atau membaca surat Maryam supaya dapat anak cantik, maka ini penempatan yang kekhususan yang tidak ada dalil dari amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di desa saya ada masjid dan di depan masjid ada kuburan satu, tapi kuburannya di luar tembok masjid, pas di depan pengimaman. Apa itu termasuk dalam larangan? Ya Syekh, as-sa'il yaqul wafaqakumullah, fi qaryati hunaka masjidun wa amamul masjid maqbarah, walakin hadzal maqbarah kharij jidaril masjid. Fa hadzal maqbarah yakni amamul masjid tamaman, yakni amama salatil imam, walakin kharij jidar, ma huwa dakhil masjid. Ma hukmu salah yakni fi hadzal masjid? Idza lam yakun fi al-masjid qabr fala ba's, li'anna hunak fasil bain al-masjid wal maqbarah. Lakin yanbaghi li ahli al-khair annahum yataharraw an yabnu al-masajid ba'idan 'an al-qubur. Fala yajtama' fi al-islam masjid wa qabr. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد وبهدم المشاهد القباب والمشاهد، ونهى عن دفن الأموات في المساجد. فإذا كان هناك جدار المسجد عازل لا بأس من الصلاة في هذا المسجد. في جواباً beliau Kalau seandainya sudah ada tembok pemisah antara masjid dengan kuburan tadi, maka sholatnya sah tetap. Sholat tetap sah. Akan tetapi, dianjurkan bagi ahlul khair, orang-orang yang memiliki harta dan seterusnya, dia berusaha untuk memindah masjid tadi. Supaya masjid tadi tidak ya bersandingan dengan kuburan. Ya, ini kalau memungkinkan bagi ahlul khair, orang-orang yang kaya untuk memindahkannya, maka lebih utama dipindahkan. Supaya tidak bersanding antara masjid dengan kuburan. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghilangkan segala hal-hal yang itu masyahid. Segala hal yang itu diambil berkahnya di masjid-masjid. Misalnya mengambil berkah dari kubah masjid. Atau mengambil berkah dari kuburan-kuburan yang ada. Ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhkan hal-hal seperti ini. Jadi secara umum, kalau seandainya sudah ada pemisah ya antara masjid dengan kuburan tadi berupa tembok dan seterusnya, dan dia tidak masuk ke dalam bagian masjid, maka sholat di dalamnya tetap sah. Dalam arti melihat ke atas depan sholat, apa termasuk kalau ke depan agak jauh? Ya Syekh, law nadara rajul masalan ila ma amamahu yani ba'id masalan al masjid yani fihi nafida aw ghairi dhalik wa huwa yandur amama nafida ba'idah fa hal hadha yadkhul fi al manhi yani nahar rajul an yandur ila fawqah fi shalah al warid fi al hadith wa al nahy an al nadar ila al sama lakin al nadar amamahu ليس من السنة. السنة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، النظر إلى موضع السجود، لكن لو نظر إلى الأمام سيشغل ويأخذ هذا من خشوعه، يشغل بمن يمر وبالناس، والخشوع كما سبق مطلوب في الصلاة. Jadi melihat ke depan jauh tidak dikategorikan melihat ke atas, ya, karena larangan secara tegas tadi adalah melihat ke atas. Tapi melihat ke depan adalah merupakan bentuk perbuatan yang mengganggu kekhusyuan sholatnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau melihat ke tempat sujudnya, bukan memandang ke depan, yang itu akan mengganggu kekhusyuan sholatnya. Bagaimana hukum cadar bagi wanita jika keluarga tidak berkenan? Namun jika tidak mengenakan akan menimbulkan fitnah dari wajah. Ya Syekh, al-mar'ah taqul yakni law istamalna al-hijab li hajbil wajh masalan al-ahl aw ahlul mar'ah ma tuwafiq. Walakin idza kashafat an wajhiha hasalatil fitnah. Fa aina yakni yuqaddamu aslah lahu hal yakni annahu yuti ahlahu atau annahu la yuti ahlahu bisababi kashfiha an wajhiha yani madarun lil fitnah. Al-asl fi dhalik annahu la ta'a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq wa la yajuz laha an tuti'a ahlaha fi hadha. Wa ta'atu Allah muqaddama 'ala ta'ati al-walidain. Lakin idza kanat satahsul fitnah bi israriha 'ala taqtiyat wajhiha kan yaqta'un ar-rahm أو تطرد من البيت أو تضرب ضربا لا تتحمله فهذا ففي هذه الحالة تكشف عن وجهها والإثم على أهلها الذين دفعوها إلى مثل هذا الفعل. Jadi tentang wanita yang memakai cadar tadi, kalau seandainya keluarganya melarang dia, maka secara asal bahwasanya seorang tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara asal. Akan tapi nanti kalau seandainya ya dengan dia memakai cadar akan terjadi perselisihan dan problem dalam rumah tangga, terjadinya saling memutuskan silaturahmi, terjadinya konflik-konflik yang lain dalam rumah tangga, maka dalam hal ini tidak mengapa bagi dia untuk tidak bercadar, ya. Dan tentu nanti yang berdosa adalah keluarganya karena keluarganya memaksakan dia untuk melakukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan atau melakukan hal-hal yang itu bertentangan, yaitu melarang syariat Allah Subhanahu wa taala. ada seorang sudah ikut berjamaah, lalu ada seorang masuk masjid belum berjamaah, lalu dia mengajak berjamaah lagi orang yang sudah sholat, bagaimana hukumnya? Ya Syekh, rajulun qada sholatahu summa ja'a rajulun tsani wa huwa lam yusalli aw yata'akhkhar fi sholatil jamaah summa hadha rajul masalan yad'u akhar alladhi qatama sholatahu an yusalli bi janbi ma hukmu sholati rajul alladhi qada sholatahu bi sholati rajul alladhi ta'akhkhara fi sholati. وتكون الصلاة للشخص الآخر نافلة، الذي تأخر تكون له فريضة، وهذا الذي قد صلى تكون نافلة له. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تأخر في صلاته فقال من يصلي مع هذا، أو بهذا المعنى، أو من يتصدق على هذا فيصلي معه. Jadi dia mengapa orang yang sudah selesai salat wajib berjamaah kemudian ada seorang yang dia terlambat jamaahnya untuk mengajak orang yang selesai tadi untuk sholat bersamanya. Dengan niat, ya, seorang yang sudah sholat berjamaah tadi, dia niatnya sholat nafilah, bukan niat sholat wajib. Jadi boleh. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seorang terlambat sholatnya, kemudian dia sholat. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mau bersedekah dan sholat bersama dia, artinya diperbolehkan seorang bermakmum lagi, ya, bersama orang yang terlambat sholat berjamaah, ya, dengan niat dia sholatnya bukan sholat wajib tapi diniatkan sholat sunnah. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu kepada Anda wahai Syekh. Apa yang harus dilakukan seorang jika ketika sholat HP-nya di kantong baju berdering? Barakallahu fikum wa nafa'allahu bi'ilmikum ya syaikhana. Huna soal, ma hukmu salati rajul au ma yaf'aluhu idza shalla mathalan wa kana jawaluhu yatarannan. Madza yaf'aluhu bidzalika? Barakallahu fik. Yani ba'd an-nas yadkhul fi shalah wa yatruk al-jawal maftuh. يعني لابد يستقبل مكالمات حتى في الصلاة، يعرف من كم مكالمات أتته في الصلاة، فتسمع في الصلاة بعضهم الموسيقى وبعضهم الأذان وبعضهم التكبير وبعضهم قرآن، وهذا لا شك أنه خطأ. إذا دخل في الصلاة يغلق الجوال، هي 5 دقائق أو 10 دقائق، ليس هو رئيس الجمهورية يستقبل جميع المكالمات من الناس، أو رجل يعني الاتصالات تأتيه من جميع أقطار الأرض، هي 10 دقائق يغلق الجوال، أو يجعله صامت، يجعله صامتا تحفظ المكالمات والرسائل والجوال صامت لا يشغل المصلين. لكن بعض الناس دائما قد يدخل في الصلاة ولا يحرص على إغلاق الجوال فيشغل نفسه ويشغل غيره في أثناء الصلاة، لكن إذا جاءته مكالمة ونسي أن يغلق الجوال أو يجعله صامتا، لو جاءته مكالمة يمكن أن يغلق أو يحوله إلى صامت، أو يغلق المكالمة مباشرة ولا يتركها ترن، يعني ترن طويلة الصلاة وتشغل الناس. Jadi merupakan kesalahan dari sebagian orang yang dia membawa HP-nya, kemudian ketika sholat HP-nya berdering dengan berbagai macam ringtone. Di antaranya ada ringtone lagu, ada ringtone takbir, ada ringtone berupa ayat Al-Quran, ringtone berupa adzan. Ini merupakan kesalahan dan tidak diperkenankan. Kemudian kesalahan lagi, ringtone ini bunyi ketika seorang sedang sholat sehingga mengganggu kehusyuan sholat seorang. Maka yang dilakukan adalah seorang ketika dia sedang sholat, kemudian tiba-tiba dia lupa untuk mematikan ringtone HP-nya dia dan bunyi, yang dilakukan adalah dia tidak diam. Dia tidak diam membiarkan HP tadi bunyi terus, tidak. Tapi dia matikan beberapa saat. Bisa dimatikan HP-nya, tidak mengapa. Dia bergerak untuk mematikan HP karena ada hajat yang penting. Dan lebih penting, karena kalau tidak dimatikan akan mengganggu orang banyak. Jadi tidak mengapa dia bergerak untuk mematikan HP tadi, atau kalaupun tidak dimatikan bisa dengan di silent, ya. Yang penting tidak ada suara sehingga mengganggu orang yang ada di sampingnya dia. Ya. Jadi ini yang yang harus dilakukan ya ketika seorang HP-nya berdering, ya tidak, dia tinggalkan diam, dia tidak biarkan HP-nya berbunyi sehingga mengganggu orang banyak. Iya. Siap, pertanyaannya ini habis. Iya. Yang mana ini ya? Sini dulu tadi kayaknya. Iya, silakan. Iya, jadi ini ada pertanyaan tentang seorang terkadang dia di lapangan kerjanya atau di masjid tempat dia kerja, dia sholat dengan menggunakan celana, ya, tapi terkadang bajunya tadi tidak menutupi pantatnya dia. Kemudian dia ketika sholat terkadang imamnya ini terlalu cepat dalam sholatnya dia, ya, kadang cepat dan mengurangi khusyuk. Apakah yang seperti ini dia mengulangi sholatnya? Ya Syekh, as-sa'il yaqul, ar-rajul yusalli wa huwa yalbasul bantalun wa thiyab ahyanan la yastur ilyatahu, misalkan li qasri hadzal thiyab. Wa hal sahha sholatahu thumma ba'da dhalika al-imam ahyanan yusri' fis shalah hatta ya'ni hatta yu'dhi fi khusyu'ihi, fahal ba'da takmilatis shalah huwa ya'udu fi shalatihi. Idza kana barakallahu fihi, idza kana al-insan sayusalli bi pantalon min ajli al-amal al-muwaddaf wa la budda an yalbas al-pantalon, fahuna la budda an yakuna al-pantalon fadfadan wasi'an la yakunu dayyqan kama sabaq أو شفافا، لا يكون ساترا واسعا يعني فضفاضا بحيث أنه لا يصف العورة، فهذا لا بأس به. Jadi berkaitan dengan para pekerja yang mereka sholatnya menggunakan celana, maka disyaratkan di sini celana yang dipakai dia longgar, ya longgar, kemudian tidak transparan dan tidak ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuhnya dia. Ya, jadi silakan, tidak mengapa memakai celana atau pakaian yang tidak menutupi pantatnya dia. Yang penting celananya di sini dia tebal, kemudian apa namanya, tidak menggambarkan lekuk tubuh atau tidak nampak ya auratnya dia. Soal tani, jika kan imam sari'an fi shalah, bihaitsu annahu la yudrik. Itu bisa dapat rakaatnya imam enggak? Ahyanan syekh annahu lam yakmul min kiraatihi wal imam ya'ani qad qama musri'an. Jika kan imam musri'an fi shalah fa hadha yunsah, yansahu al musallun an anta taqra fa'ahu qad raka'a lil kabra lil ruku' wa yarfa' min al ruku' wa ani shalah tahtaj ila ka'annaha musabaqah fi shalah al ma'mum al imam yatasabaqan. فهذا إما أن ينصحه الناس بتطويل الصلاة حتى ندركه، وإما يصلي خلف غيره، يصلي في مسجد آخر إذا كان لا يستطيع كل صلاة على هذا الحال، هذه الصلاة ليس فيها خشوع، ويصلي في مسجد آخر إذا لم يشق عليه ذلك. يا جدي، kalau seandainya tadi imam solatnya cepat ya sehingga mengganggu kekhusyuan, maka yang dilakukan oleh makmum adalah menasihati imam tadi. Menasihati supaya tidak cepat-cepat sholatnya. Seolah-olah ada saling ya buru-memburu antara imam dengan makmum. Ya, jadi ini dinasihati. Kalau seandainya tidak bisa dinasihati dan dia tetap dalam kondisi dia sholat dalam keadaan cepat dan mengganggu kehusyuan, maka dia berusaha untuk mencari masjid lain yang dia bisa sholat khusyuk di dalamnya. Ya. Saya kira sampai jam 8 tidak keberatan ya. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ah, yang mana dulu ini? Ah, dulu depan ya. Iya. Ya, jadi ini ada pertanyaan, kadarnya kalau seorang sholat di Ka'bah, dia tidak melihat ke bawah tapi melihat ke Ka'bahnya, kemudian kakinya enggak lurus tapi agak miring-miring gitu ya, Pak ya. Agak miring-miring gitulah ya. Ya Syekh, yakni annahu sami' ba'dun nas yaqul anna sholata fil Ka'bah la yusra' an yandur rajul ila makani sujud, lakin yandur ila mawdi' al-Ka'bah. Summa an yakuna rijl la yastaqim masalan, lakin ya'wij rijl. Ya abici yani yamil ila al yamin yani birijl yamin hakada yani بالنسبه للرجل فهل هذا كله صحيح في ذلك؟ هذا غير صحيح. غير صحيح. وجاء حديث النظر الى الكعبه عباده، لكن هذا حديث موضوع او لا اصل له، والاصل ان ننظر الى موضع سجوده، لكن هذا هو الاصل. يعني بعض الناس قد ينظر لأنه يرى أنه يخشع أكثر، لكن السنة هي النظر إلى موضع السجود. Ya, jadi pernyataan seperti tadi tidak benar ya. Memang di sana ada hadis bahwasanya melihat Ka'bah itu adalah merupakan ibadah, tapi hadis ini hadis palsu, ya, maka tidak bisa diamalkan. Ya, ya secara asal kita kembalikan bahwasanya seorang ketika sholat, ya, dia melihat kemana? Ke tempat sujudnya. Ya, mungkin Pak Edwin silakan. Ya, hana sa'il yaqul ya Syekh, ba'dul imam yusalli wa huwa yamsak masalan mukabbir saut. Li'anna law ma yastamil masalan mukabbir saut, yakni ma yasma' jayidan ma wara'ahu, summa ya'mal hakada ma'a mukabbir saut hakada. Wa hada ya'malu karrat wa marrat. Yani kayf salatahu? Hal yu'addu min akhta'is shalah? Idza ihtaj ila hadha al-fi'l la bas. Idza kana muhtajan ولو أمكن أن يستعمل اللاقط هذا أحسن، أن الأصل أنه يعني لا يشغل بشيء، إذا كان ميكروفون بيده وأثناء الركوع يضعه تكثر الحركات في الصلاة، تكثر حركاته في الصلاة. لكن لو كان محتاجا لهذا الفعل ما عنده اللاقط هذا فلا بأس إذا كان محتاجا، وإلا الأصل أن يستعمل اللاقط أو يستعمل مكبر مثل هذا الكبير، هذا الذي يثبت على ميكروفون يثبت على حديد، لأن إذا كان بيده قد ينشغل بكثرة الحركات في الصلاة. Jadi begini, kalau memang itu dibutuhkan, ya dia begini dengan menggunakan mikrofon, karena kalau tidak demikian yang di belakangnya tidak dengar bacaan dia. Kalau memang itu daruri diperbolehkan, tapi yang lebih utama tentu menggunakan mikrofon yang bisa diselipkan di sini. Nah, ini lebih utama. Supaya dia bisa sempurna itu dalam bersedekap. Maka lebih utama seperti itu, menggunakan mikrofon yang itu diselipkan. Ya, tidak menggunakan apa namanya mic yang itu dipegang seperti ini. Walaupun kalau memang darurat dan tidak ada apa namanya hal yang bisa dilakukan kecuali seperti itu, maka ini tidak mengapa. Gimana ini? Dilanjutkan apa enggak ini? Ah ya. Silakan. Oh, di kertas dulu ya. Tadi yang mana ini? Ini ya. Oh iya, baik. Bagaimana hukumnya apabila kita masih menyimpan foto dokumen, misal foto-foto walimah, dan bagaimana sikap terbaik kita Bagaimana sikap terbaik kita melepas kebiasaan memfoto? Nah ini. Ya Syekh, as-sa'il yaqul ma hukmu rajul mazala wa huwa yahtabi'u bi taswirihi masalan taswirul walimah abar fotografi wa huwa mazala yakni yukhabbi'uhu wa yukhazinuhu fi baitihi ma naf'alu dhalika. Jika kan suara fotografiyah la yajuz, la tadkhul al malaika baitan fi kalb wa la sura. Amma idha kana taswir video فهذا يرخص فيه جماعة من العلم. Jadi kata beliau, kalau foto-foto waliman itu tadi, foto-foto yang sifatnya fotografi ya, kamera, maka tidak boleh disimpan di dalam rumahnya. Dikecualikan nanti kalau dia video, maka beberapa ulama ada yang memberikan rukhsah dalam masalah tersebut. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah baik di sholat jahr maupun sir? Ya Syekh, hal yajibu lil makmumi an yaqra Al-Fatihah imma fi sholati jahri aw fi sholati sirihi. Al-makmum labud an yaqra as-sahih annahu labud an yaqra Al-Fatihah fi as-salah al-jahriyah wa fi as-salah as-sirriyah. Li'umum hadith la salata liman lam yaqra bi Fatihah al-kitab. Wa hadith ayyuma salah la yaqra fiha bi Fatihah al-kitab. فهي خداج خداج خداج يعني ناقصة غير تام. Jadi yang benar ya menurut apa yang beliau nyatakan, bahwasanya yang roji bahwasanya seorang wajib membaca Al-Fatihah baik dia dalam sholat jahr ataupun dalam sholat sir, dalam sholat yang dikeraskan bacaannya ataupun sholat yang dilirihkan bacaannya. Berdasarkan keumuman dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat mana saja yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Fatihah, maka solatnya ada kekurangan, maka solatnya ada kekurangan atau tidak sempurna. Bagaimana posisi duduk akhir pada solat dua rakaat, baik sunat ataupun wajib, tawaruk atau iftirash? Ya Syekh, as-sa'il yakul, ma mauki julusi rajul fi salati fi salati raka'atain, fahal huwa yajlisu tawarruk aw yajlisu al-iftirash? Hadha min jumlat al-akhta' allati yaqa' fiha ba'd an-nas annahu yatawarrak fi as-salah ath-thana'iyyah allati hiya ka salat al-fajr. At-tawarruk la yakun illa fi as-salah allati laha tashahhudan, yakun fi at-tashahhud ath-thani, amma fi as-salah ath-thana'iyyah yaftirish. Jadi kata beliau, merupakan kesalahan ketika seorang sholat dua rakaat dia posisi duduknya tawarruk ketika tahiyat. Yang benar di sini kata beliau bahwasanya seorang ketika sholat dua rakaat posisi duduknya tidak tawarruk, tapi posisi duduk iftirash. Ya, ini bagi sholat-sholat yang sifatnya dua rakaat, seperti sholat ya subuh ya, atau sholat-sholat lainnya yang dia dua rakaat. Maka ketika tahiyat posisi duduknya tidak tawarruk, tapi posisi duduk iftirash. Ya mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Kita tutup. Ya. As-sa'il yaqul ya Syekh, "Lau shalla rajul bi janibi rajul alladhi lahu ra'ihah karihah, fahal yajuzu lahu an yansarif masalan wa yabhas an makanin ukhra nadharan ala annahu yata'adda bi karihati ra'ihatihi?" Mungkin idza ma istata'a an yawsala as-salah, fala yukallif Allahu nafsan illa wus'aha. Yatahawwal ila mawdi'in akhar. Wa idza amkanahu an يعني يتحمل في الصلاة فيواصل وأجره على الله، لكن لو ما استطاع يتحمل يتحول إلى مكان آخر. Jadi kalau seandainya orang yang sholat di belakang orang yang bau badan, ya maka boleh dia melanjutkan sholatnya kalau dia bisa, ya kalau dia bisa bertahan dia melanjutkan sholatnya dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah, ya, pahala kesabaran dia itu. Nah, kemudian kalau dia tidak mampu dan akan mengganggu sholatnya, maka Allah tidak membebani seorang melainkan menurut kemampuannya boleh bagi dia untuk berpindah dan mencari tempat yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, asallahu azza wa jalla an yuwaffiq al-jami' li ta'atihi wa yarzuqana jami'an 'ilman nafi'an wa 'amalan shaliha wa yusliha ahwalana wa yahfidha bilad al-islam min sharqiha ila gharbiha wa yufarrij 'an ikhwanina al-mustad'afin fi masharik al-ardh wa magharibiha. وأن يتوفانه راض عنا وأن يختم لنا بالحسنى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.